Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, perkara yang semestinya kita dalam kehidupan sehari-hari selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan dari fitnah adalah perkara yang sudah sekian abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menyampaikan kepada umatnya agar kita tidak terjerembab, tidak tercebur dalam fitnah yang ada ini. Oleh karena itu, para ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada permasalahan dan fitnah di kala itu, mereka langsung mencari mana sahabat yang kibar, mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu dalam masuk Islam, lebih dulu dalam berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in. Demikian pula atba' tabi'in sampai pada detik ini. Ketika adanya fitnah, semua kembali kepada ulama kibar. Karena Rasul menyatakan al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada akabirikum. Akabirikum kibar adalah mereka para ulama yang secara usia adalah tua, usianya sudah sepuh, secara pengalaman dalam dakwah mereka juga demikian, sudah sangat pengalaman menghadapi sekian problem umat, secara ilmu pun juga demikian, mumpuni. Kembalinya para kaum muslimin atau para duat, para da'i kepada ulama kibar adalah pengembalian yang memang dituntunkan oleh Islam, syariat Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita pun juga demikian. Dalam segala urusan kita yang kita tidak bisa menjangkau dan memahami dan memberikan solusi yang baik bagi kita, nah, kita pun juga demikian, kembali kepada ulama kibar. Oleh karena itu, nah, itu semua apa di antara hikmahnya agar kita terhindar, terjauh dari fitnah. Makanya Rasul menyatakan innas sa'id laman junnibal fitan. Innas sa'id laman junnibal fitan. Innas sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dijauhkan dari fitnah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad. Naam. Diulang oleh Rasul 3 kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Walaman ibtulia fasabara fawaha. Ketika dia hidup, kemudian fitnah melanda di kala itu, dia sabar. Sabar di atas taat kepada Allah, sabar di atas taat kepada Rasulnya, terus istiqomah fawaha, maka bahagialah dia, selamatnya lah dia. Nah, di sini ada dua faedah yang ingin Anda sampaikan kepada antum di majelis ini. Anda mendapatkan faedah ringkas hadis tadi itu dari Syekh Mustafa Mabrum hafizahullah. Faedah hadis ini, kata beliau, ini faedah yang pertama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengulang tiga kali itu menunjukkan berarti perkara itu sangat penting. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sangat penting. Kenapa demikian? Karena di hadis lain Rasul menyebutkan badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, segera beramal soleh. Kalian segera lari, cepat kalian untuk menuju amalan soleh. Amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu Rasulullah memerintah agar segera ke sana. Kenapa demikian? Fitanan. Sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Sebelum kalian terjerembab oleh fitnah, segera. Karena fitnah itu bagaikan malam gelap gulita yang begitu samar dan begitu cepat. Kaqita' al-lail muzlim. Potongan malam yang samar dan demikian pula cepat. Sehingga Rasul sebutkan dalam hadis tersebut, yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Na'udzubillah. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa ya ikhwan? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan potongan dunia. Na'udzubillah. Rendah sekali. Hina sekali. Tahu antum? Bi'aradi minad dunya, kata Syekh Abdul Bukhari ketika mensyarah hadis ini, bukan hanya sekedar harta. Ayo akhi, antum ta'al sini, apa, belajar di sini, di pondok ini gratis. Oh iya, iya. Oh, ustadznya masya Allah, lulusan ini, lulusan itu, dan bantuan dari luar negeri, ini gratis. Oh iya, bukan hanya sekedar itu kan gratis dunia, gratis harta, gratis bayar. Ayo akhi, antum kerja di sini, nggak punya kerjaan? Oh, nggak punya. Sini di sini. Ini pendidikan luar biasa ini. Antum jadi tukang kebunnya nggak apa-apa. Gajinya 10 juta setahun, sebulan. Hah, 10 juta? Iya, profesional ini, internasional begini. Nah, itu uang, ya kan? Ya akhi, kalau yang dai, antum ikut dari komunitas kami, yayasan kami, daftar jadi dai. Wis antum dai, dakwah terserah. Nah, tapi antum harus setor nama di sini, nanti begini. Nah, daftar, nanti keluar suratnya bahwa antum jadi dai kami, sebulan 15 juta. Itu uang. Juga bagian dari fitnah dalam keadaan mereka ini adalah bukan ahlu sunnah, terfitnah, larut, masuk, na'udzubillah min dalik. Tapi kata beliau, kata Syekh Abdul Bukhari, laisa muqtasiran bil mal, bukan sekedar harta, tapi jah, kedudukan. Kalau di masyarakat, dia tokoh masyarakat, atau apa dia posisi di masyarakat, itu juga bagian daripada arad. Dan apa saja yang terkait dengan dunia, bukan sekedar harta, itu juga bagian daripada arad, lebih luas daripada sekedar harta. Di mana Rasul menyatakan dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama riwayat Imam Tirmidzi, yang sifatnya itu sharih, sifatnya itu sharih, terang-terangan, langsung gamblang. Rasul menyatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat itu ada fitnahnya. Fitnah yang menimpa umatku, kata Rasulullah, harta. Itu kan langsung mal. Nah, arad itu lebih luas. Apa saja dari urusan dunia yang bisa memalingkan seorang muslim dari agamanya, itu fitnah dunia. Arad, arad dunia. Perempuan masuk semua. Wanita ini itu semua masuk urusan dunia. Makanya, nah itu diterangkan oleh beliau di majelis. Tapi di sini ada hal yang perlu kita ketahui, ya. Ini kan beliau bicara di majelisnya Syekh Robi. Nah, ini faedah yang kedua yang ana ingin sampaikan kepada antum. Syekh Mustafa Mabrom ini bicara tadi itu di kursinya Syekh Robi. Hafizahullah. Loh, Ustaz kok tahu? Ana hadir pas di depan. Nah, Syekh berhalangan. Waktu itu ada uzur untuk memberikan tausiah, Syekh Mustafa yang menggantikan. Apa faedahnya di situ, ya ikhwan? Jadi kita melihat betul-betul pemandangan yang sangat luar biasa. Para muridnya Syekh ini memiliki tugas masing-masing. Tugas masing-masing, sehingga ketika Syekh masuk ke majelis itu kondisi sudah rapi seperti sekarang ini. Mic selesai, apa? Ada meja, ada. Semua lengkap, karpet sudah dihamparkan. Nah, dengan rapi. Mereka tahu keutamaannya bertahun. Ini sekelas internasional kan dulu Syekh Robi. Suaranya langsung dunia. Perekamannya yang bagus, bersih, rapi. Semua lengkap. Masing-masing punya tugas. Yang nata kursinya Syekh sendiri. Yang nata karpetnya di situ kan tamu banyak. Sendiri. Yang bagian ngerekam sendiri. Semua berjalan rapi mulai dari awal sampai akhir. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Karena mereka faham pahalanya. Ucapan yang paling baik, kalimat yang paling baik, tidak ada yang mengalahkan dakwah kepada Allah. Tidak ada. Itu sudah pernyataan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Siapa yang paling baik ucapannya? Tidak ada. Dibanding dengan yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di atas ilmu ala basiratin, menyeru untuk kembali kepada Allah. Nah, menyeru untuk kembali kepada sunnah. Dakwah yang hak, dakwah yang terbimbing, dakwahnya Rasul, dakwahnya para sahabatnya, dakwahnya para a'immah, ahlus sunnah yang betul-betul hak, itu adalah ucapan yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mereka murid-muridnya Syekh semangat untuk berta'awun, untuk mendukung, untuk merealisasikan, untuk menanamkan saham andil di dalam dakwah tadi. Sehingga Syekh tinggal, sudah sepuh beliau, hafizahullah, duduk lengkap sama ininya, semua ininya lengkap. Kitabnya Syekh sudah dibuka, dibacakan, yang bacakan terangkan rapi. Setelah itu sudah, tidak lama kemudian ceramahnya Syekh muncul di Sahabnet dan seterusnya lah, medsos yang ada, didengarkan oleh kaum muslimin, thullabul ilm di seluruh penjuru dunia. faedah. Lah harapannya tadi murid-murid saya kan ikut andil mereka dalam bertahun. Nah, memberikan manfaat terhadap dakwah untuk kaum muslimin. Ini besar ya ikhwan pahalanya dan keutamaannya. Kita lihat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menyatakan, kata Ibnu Umar, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah inan nasa ayun nas ahabbu ila Allah wa ayul a'mal ahabbu ila Allah. Antum tahu seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling dicintai oleh Allah dari kalangan kaum muslimin? Kemudian amalan apa yang juga paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini diajukan oleh seseorang sahabat tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa hirisnya mereka, betapa semangatnya mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sehingga tanya perkara yang ringkas tapi nilainya besar. Kita tidak bisa membayangkan, ketika amalan itu paling dicintai oleh Allah, ketika seseorang muslim paling dicintai oleh Allah dalam keadaan kita-kita ini berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu dari deretan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu betul-betul perjuangannya adalah sangat-sangat serius. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali amalan yang Allah wajibkan untuk dikerjakan. Dan ketika seorang itu terus setelah kewajiban dikerjakan terus memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah, sampai pada akhirnya Allah mencintai dia. Kapan dan bagaimana Allah mencintai dia itu? Ketika seorang muslim itu mengamalkan apa yang Allah wajibkan, kemudian terus memperbanyak amalan sunnah dan istiqomah di atasnya. Apa yang terjadi? Apa faedahnya? Apa keutamaannya setelah dia itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan dan terus menerus mengamalkan sunnah? Yang terjadi adalah Allah menjadi pendengaran dia ketika dia mendengar. Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk mendengarkan sesuatu yang baik dan halal. Allah menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. Allah memberikan taufik kepada dia yang dicintai oleh Allah tersebut, yaitu untuk melihat hal-hal yang baik dan halal. Ini semua pada mahal semua. Allah menjadi tangan dia ketika dia memegang. Artinya apa? Allah memberikan taufik kepada dia untuk memegang perkara-perkara yang halal dan baik. Allah menjadikan kaki dia ketika dia melangkahkan. Maksudnya apa? Allah beri taufik dia untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik dan halal. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu. Ketika dia minta kepadaku, aku beri. Wala in ista'adzabi, ketika dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, aku lindungi dia. Ini buahnya. Buahnya apa? Buahnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" "Ya Rasulullah, orang yang mana yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasul menjawab, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Nah, paling dicintai oleh Allah adalah siapa saja yang paling bisa dan paling mungkin paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kembali kepada tadi Syekh Rabi hafizahullah. Nah, Syekh berceramah, Syekh berfatwa, Syekh tausiah. Naam. Dengan sebab siapa menyebarnya tausiah tersebut? Dengan andil siapa menyebarnya tausiah tersebut? Andilnya murid-murid beliau yang menanamkan saham mereka untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada. Sehingga harapannya murid-murid beliau itu betul-betul mendapatkan faedah dan mendapatkan hadis ini. Yang dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan faedah, manfaat bagi yang lain. Otomatis kalau demikian, otomatis. Bagaimana tidak wong dimanfaatkan oleh kaum muslimin, para thalabul ilm sedunia. Nah, sehingga mereka pun juga mendapatkan pahala sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini yang harus kita tekankan dimanapun kita berada, ketika ada dakwah ahlus sunnah. Ketika ada dakwah ahlus sunnah, jadilah kita ini adalah anfa'uhum linnas, paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian wa ahabul a'mal, kalau tadi kan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat perlu diketahui adalah tetap di bawah payung syar'i. Tetap secara syar'i, bukan manfaat menurut masing-masing orang. Nah, kalau seperti itu khawatir nanti dipalingkan maknanya. Nah, sesuatu yang haram misalnya atau yang melanggar syariat, tapi manfaatnya besar itu. Tidak bisa. Tapi tetap kemanfaatan itu dalam koridor syar'i. Kemudian beliau menjawab bahwa paling dicintainya amalan oleh Allah adalah yaitu surur yudkhiluhu 'alal muslim. Surur. Naam. Yaitu rasa senang, rasa baik yang diberikan kepada seorang muslim. Kira-kira kalau kita, nah, kalau kita itu melihat saudara kita, nah, satu poin saja mau berangkat taklim, subhanallah, ban sepeda motornya bocor, sementara taklim segera dimulai. Ada ikhwan lewat. Ditanya, "Antum mau ke mana akhir?" "Mau ada di taklim." "Siapa?" "Ustaz Abdul Hasan." "Oh. Terus, nah ini bocor. Ayo ikut ana." "Ayo ikut ana kali itu." "Oh iya, jazakallah khair." Mesti demikian. Artinya apa? Senang maksud ana. Senang dia. Masyaallah, alhamdulillah. Kalau enggak kan terlambat, bisa enggak kedapatan taklim. Itu bagian daripada idkholus surur fi qalbil muslim. Satu sisi. Nah, yaitu dia telah memasukkan rasa senang kepada saudaranya muslim, itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis ini. Dalam riwayat lain bahwa idkhalus surur fi qalbil muslim, memasukkan rasa senang dalam kalbu seorang muslim itu shadaqah. Ya kan? Nah, faedah yang kedua, bertahun dia kepada saudaranya bertahun untuk membonceng ke tempat taklim. Sudah berapa pahalanya dia ketika ikhlas? Sudah berapa pahalanya dia ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Makanya landasan utama kita bertahun itu ikhlas. Karena ini akan berpengaruh bukan sekedar masalah pahala atau yang lainnya, bukan, berpengaruh kepada apa? Giat, rajin, kesungguhan kita dalam beramal. Menghilangkan malas, menghilangkan jenuh, menghilangkan ini. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semangat terus. Nah, tidak iri-irian gitu loh. Lah ya, masa setiap ada dahur mesti ana yang sibuk, itu diem aja. Itu juga demikian. Bentar-bentar pulang, itu juga demikian. Setelah selesai pada pulang, masa ana sendirian yang kerja, lainnya pada pulang semua. Ya apa ini, tidak adil. Nah, ini khawatir mengurangi nilai ikhlas. Khawatir. Nah, masuknya itu halus untuk merusak amalan kita. Sudah baik dari awal diganggu, dirusak oleh tadi itu. Nah, sehingga yang seperti ini kita harus mendidik diri kita masing-masing. Nah, apa saja yang bisa kita perbuat untuk saudara kita agar saudara kita itu senang, lakukan. Ingat, dalam koridor syar'i. Ya. Nah, bahan, alat, sesuatu yang kita masukkan kepada saudara kita itu sehingga saudara kita itu senang, itu yang syar'i. Bukan yang melanggar syar'i, agar bernilai pahala di sisi Allah SWT. Kan tinggal satu aja permasalahannya yang harus kita perjuangkan. Satu yang harus kita perjuangkan setelah kita mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan ini membuat saudara kita senang itu betul-betul sesuai dengan syar'i, berarti tinggal satu yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nah, setelah menyebutkan bahwa memasukkan rasa senang kepada saudara kita itu juga amalan yang paling dicintai oleh Allah, juga yaitu an yakshifu nam au yakshifu anhu kurbah. Di samping memasukkan rasa senang kepada saudara kita yang muslim, itu juga berupaya untuk meringankan kesulitan saudara kita. Ini luas ikhwan. Ini luas. Sifatnya adalah luas. Apa saja perbuatan kita yang sifatnya itu meringankan kesulitan yang ada pada saudara kita itu masuk dalam kategori amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya apa ya, anak enggak punya uang. Saudara kita lagi sakit, lagi butuh uang, anak enggak punya uang. Oh, nah. Antum punya apa? Anak alhamdulillah punya tenaga. Oh ya, tenaga antum. Gunakan. Lah ya anak lagi enggak enak badan ini. Lagi enggak punya uang, enggak enak badan, kepengin bantu saudara kita. Antum punya apa? Nah. Anak kebetulan ada pulsa untuk menghubungi fulan agar fulan itu bisa datang membantu fulan ini yang sedang membutuh bantuan. Telepon, akhi tolong ini anak lagi gak enak badan, sakit anak. Masih bisa. Lah ya anak, subhanallah. Enggak punya apa-apa tapi alhamdulillah anak sehat, tapi enggak punya apa-apa ya apa ini. Oh ya, ngantarkan fulan ke rumah sakit. Lah ya anak juga enggak punya apa-apa ya apa ini. Terus ya anaknya hanya bisa menasihati dia untuk sabar. Nasihati, ya akhi sabar. Nah, tidaklah Allah menguji hambanya walaupun hanya ditusuk, tertusuk duri. Ketika dia sabar, maka dosanya berguguran. Terus, nah, tidak mungkin seorang muslim yang akalnya sehat dan fitrahnya jalan, ya akhi, ana tidak bisa tahun apapun, ana bisa hanya makan sama tidur. Masya Allah. Iya, ana tidak bisa apa-apa, akhi. Kok gimana ya, kok hanya bisa makan saja sama tidur. Masya Allah, akhi. Apa ana dicintai ya seperti itu? Pertanyaannya salah, jadi jawabnya sulit. Iya, gimana kita mau menjawab om pertanyaannya salah? Tolong akhi, beri kami penjelasan. Kok bisa anak ini tahunya dimakan saja sama tidur? Nah, untuk yang lain anak nggak bisa ya, apa ini? Antum sehat? Alhamdulillah, kalau ngangkat cuma 50 kilo, itu pakai tangan kiri. Nah, jalan sini ke masjid. Nah, lari bisa, jalan bisa, sehat kalau itu. Terus, ya itu, kalau ada apa-apa, ada daurah, ada ikhwan sakit, gak bisa apa-apa nah ini, bisa makan sama tidur. Nah, seperti itu cepat. Maksudnya, cepat diperiksakan, khawatir ada sesuatu di sininya. Kan iya demikian. Nah, khawatir ada sesuatu. Kasihan dia. Nah, diruqyah dulu atau ya apa, nah, agar cepat sembuh. Wadah, maka di sini Tidak ada alasan untuk tidak bisa, itu tidak ada alasan. Gambaran tadi kan sudah gamblang sekali. Nah, kecuali uzur-uzur yang syar'i, yang memang betul-betul uzur, itu babnya berbeda. Nah, yang kedua kata Rasulullah SAW, yaqdi anhu nam dainan. Nah, di antara juga ini lebih mengkerucut ketika saudara kita betul-betul terlilit hutang. Adalah kiranya ikhwan yang berusaha untuk ta'awun untuk membebaskan hutang dia. Tidak bisa semuanya, sebagian. Semampunya, itu bagian daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mau tidak mau namanya hutang itu betul-betul kepikiran di waktu siang dan kesusahan tidur di waktu malam. Artinya apa? Walaupun itu muamalah yang dibolehkan secara syar'i, hutang tersebut, pinjam-meminjam, na'am, tapi pada dasarnya adalah perkara yang betul-betul sangat menjadi beban bagi setiap kaum muslimin. Nah, ketika dia betul-betul terlilit dan subhanallah betul-betul untuk kebutuhan keluarga dan yang semisalnya, kemudian tidak mampu untuk membayar, ketika ada ikhwan yang baik bisa membayar atau meringankan beban dia, itu bagian daripada amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya yaitu au tatrudu anhu ju'an, yaitu berusaha untuk mengcover, membantu kalau ada saudara kita itu yang kelaparan. Ini nanti panjang pembahasannya, akan kita bahas masalah ini insyaallah di masjid nanti sore. Nah, terkait masalah kita bertetangga, masalah yang besar dan sangat-sangat fatal kalau sampai ada tetangganya itu yang kelaparan dan dia tidak peduli dan bersenang-senang dengan hartanya. Ini masalah besar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika ada seorang muslim kita melihat tetangga kita kelaparan, di kelaparan kita bertawun untuk memberikan makan, bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Yang demikian perlu kita ketahui. Naam. Bahwa masalah kita itu berta'awun jangan diartikan sesuatu yang besar gitu loh. Waduh, anak enggak sanggup, enggak bisa apa. Waduh, anak. Jangan. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan. Mendidik, mentarbiah diri kita untuk tahun ini adalah didikan yang akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik dari apa yang kita keluarkan dan apa yang kita lakukan. Tahu antum? Inna Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu hambanya, menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya. Nah, kalau boleh dikatakan, ya pasti pertolongan Allah jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada sekedar perbuatan kita kepada saudara kita. Balasannya berlipat-lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, oleh karena itu, maka perlu kita ketahui, hadis ini panjang tadi, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah di Sahihah. Nah, namun kita cukup pun sampai di situ tadi, riwayat tersebut, sahih hadisnya. Nah, apa yang perlu kita ketahui dalam bab ini? Sekarang, Hasan Al-Basri, rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia menyatakan apa? Li'an aqdil li muslim, aqdil li muslim hajatan ahabbu ilayya min an usolli al-faruq'ah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, aku bisa membantu seorang muslim, meringankan bebannya seorang muslim, dan membantu untuk kebutuhan seorang muslim yang dibutuhkan, itu jauh lebih aku sukai daripada aku sholat 1000 rakaat. Bayangkan, ini semua intilakon dalam rangka apa? Menerapkan hadis Rasul tadi di atas. Sampai seperti itu keadaannya. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, naam, ketika menjelaskan hadis tadi di atas, fa khairun nas, kata beliau, naam, anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang, kata beliau, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, wa asbaruhum ala adhanas, dan paling sabar ketika mendapatkan gangguan dari orang lain. Ini sebaik-baik manusia, kata beliau, sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan paling sabar di dalam menerima gangguan orang lain. Maka ikhwati fiddin a'azinuzakumullah, perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa di sana banyak amalan-amalan baik yang belum kita jamah, amalan-amalan baik yang belum kita terapkan, yang itu semua di bawah naungan syar'i. Nam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalit nas wa lam yasbir ala adahum. Bahwa mu'min, naam, yang paling baik, naam, itu adalah seorang mu'min yang berinteraksi dengan orang lain dan sabar ketika diganggu mereka. Itu mu'min yang lebih baik daripada seorang mukmin yang enggak mau interaksi dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Nah, maka ikhwati fiddin a'azanuzakumullah, oleh karena itu antum di sini barakallahu fikum, manfaatkan di sini antum hidup di tengah-tengah masyarakat, itu betul-betul lahan bagi antum untuk bermusabaqah, berlomba-lomba, berjuang untuk menjadi anfa'uhum linnas, Nah, nas itu sifatnya umum, bukan sekedar ahlu sunnah salafin saja. Tapi kaum muslimin ternyata masih banyak kaum muslimin yang mereka membutuhkan akhlak ahlu sunnah, yang mereka membutuhkan sikap baik ahlu sunnah, yang mereka membutuhkan nasihat yang lemah lembut kepada mereka, sehingga dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, dengan lemah lembut yang kita berikan kepada mereka itu, mereka tertarik kepada dakwah yang barokah mubarokah ini, dakwah ahlu sunnah ini. Berapa kira-kira pahalanya antum? Berapa kira-kira? Nah, yang jelas besar sekali ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik, punya andil, menanamkan andil untuk membuat lari dari dakwah. Dengan sebab apa? Sikap-sikap kita yang tidak baik, akhlak kita yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan Rasul sudah mengingatkan, wa inna minkum minal munafirin, kata Rasul. Ada ternyata dari kalian ini yang kerjaannya, yang memiliki sifat, yaitu orang-orang yang membuat lari dakwah, membuat lari dari dakwah yang hak. Hati-hati, antum sudah tahu bagaimana sikap dan arogansi dan akhlaknya hizbiyun kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menolaknya. Karena apa? Karena adab akhlak yang tidak baik yang diberikan kepada kaum muslimin. Itu perkara yang wadih, perkara yang jelas, tidak tersembunyi lagi yang seperti itu. Nah, masyarakat itu belum, artinya lebih memilih adab kita, akhlak kita, sopan santun kita, ucapan kita yang baik, daripada ayatnya mana, hadisnya mana, ini tidak boleh ayatnya ini. Mereka malah bingung, karena tingkatnya mereka belum sampai ke situ. Mah bingung, ayat apa itu ya? Apa maksudnya ya? Hadis apa ya? Apa maksudnya ya? Bingung mereka, enggak ngerti. Tapi ketika adab yang kita suguhkan, akhlak yang kita suguhkan kepada mereka, langsung mereka menerima dan menyambut dengan baik. Nah, setelah itu baru dinasihati dengan pelan. Kasih ayatnya. Gitu ya. Iya, itu enggak. Ayatnya ini enggak boleh, Pak. Maksudnya jazakallah, terima kasih. Ini sunnah, Pak. Oh, sunnah, iya. Begitu ya. Jadi kalau dari rumah ke masjid enggak boleh lari ya, walaupun sudah qomat. Iya. Hadisnya seperti ini. Alaikum bisakinah wal wiqor, kata Rasul. Kalian kalau jalan menuju masjid, sakinah wal wiqor. Biasa jalannya, tenang. Penuh dengan tawadhu, biasa. Enggak lari. Masya Allah ya. Iya ya. Saya rasakan kalau lari itu, begitu masuk shof, menggos-menggos, Allahu Akbar, begitu. Wis jelas enggak khusyuknya lah ya itu. Berarti, nah, walaupun Rasul enggak nyebutkan, ada hikmah ternyata di situ. Hikmah apa? Hikmah jalannya pelan-pelan, agar kita itu tertuntun khusyuk dan tenang ketika sholat. Bukan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Malik, Yamin. Enggak demikian. Kan ya, makanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika waktu itu kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu melihat Rasul sahabatnya sedang ruku salat, dia masuk ke pintu, dari pintu masjid langsung ruku juga sampai ke shaf. Ruku dari masjid ini. Kan melihat Rasul dan sahabatnya sedang ruku ini. Nah, Abu Bakrah ini baru masuk menuju pintu masjid, dari mulai awin itu sampai ke shaf rukuk terus, jalan rukuk. Ini hikmahnya. Sudah selesai. Kan Rasulullah oleh Allah diberi penglihatan, pengetahuan, enggak kayak kita. Walaupun beliau sholat menghadap ke kiblat, tapi tahu apa yang diperbuat oleh sahabat yang di belakang. Nah, selesai. Kata Rasulullah kepada sahabat ini, zadakallahu hirson wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan kesemangatan pada kamu, tapi jangan kamu ulang. Antum kan nunggu-nunggu apa faedahnya kan ya? Apakah boleh? Berarti ruku itu sudah mendapat satu rukuat panjang. Ini nanti ada pembahasan yang panjang. Tapi anak akan menjelaskan di situ di antara syarah dari para ulama. Naam. Wala ta'ud, jangan kamu ulang, itu adalah ketergesa-gesaannya. Itulah. Wala ta'ud, jangan kamu ulang apa? Tergesa-gesa ketika sholat. Tenang, wong kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Naam, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita jalani, apapun yang kita pelajari dalam kehidupan kita, yang itu semua adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita harus nubadir, bersegera, jangan ditunda-tunda, jangan. Nah, kita tidak bisa membayangkan, afwan, tidak bisa membayangkan kalau tadi malam di masjid yang kita tempati tersebut kemudian ditunda besoknya untuk membersihkan masjid. Wallahu a'lam, ana tidak bisa menyimpulkan kira-kira apa yang terjadi dan apa yang akan mereka katakan kepada kita. Kalau membersihkan masjid ditunda besoknya setelah kita pinjam masjid tersebut, kira-kira kan ya, atau dibiarkan kotor, kira-kira apa kata mereka? Bukan sekedar pribadi kita yang kena, dakwah kita yang tercoreng itu lebih mahal, lebih berharga daripada diri kita, pribadi kita. Tahu antum, Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, suatu ketika radhiyallahu anhu dipegang Rasulullah bahunya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, engkau ketika hidup di dunia ini ka'annaka gharibun aw abirus sabil, ya kalau bahasa kita ya, wahai Ibnu Umar ya, kamu hidup di dunia ini bagaikan gharib, bagaikan orang asing, au abirus sabil, atau sekedar lewat. Jangan kamu bermimpi, kalau bahasa kita ya, ini keterangannya para ulama, artinya kesimpulannya, jangan kamu berangan-angan kamu hidup selama-lamanya, jangan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan terbesit dalam benakmu, terbesit loh, untuk kamu hidup selama-lamanya, jangan. Sebentar di dunia ini. Ka'annaka gharibun. Nam, gharib ya pasti orang asing, orang yang dia itu merantau mesti akan kepingin pulang ke negerinya. Au abirus sabil, atau sekedar lewat. Dah, itu dunia. Dah itu udah kamu lewat, meninggal mati sudah. Begitu mendengar seperti itu Ibnu Umar langsung menyatakan apa? Fa idza asbahta falatan tadiri sabah, kalau falatan tadiri masa. Nah, kalau kamu di waktu pagi punya niatan baik, punya program baik, punya acara baik, lakukan, jangan nunggu sorenya. Kata beliau, cepat. Dan kita kan tidak tahu apakah sore masih hidup. Nggak tahu kita. Kapan kita waktunya mati, di mana kita mati, enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau langsung menerapkan, mempraktikkan sabda Rasul tadi dan menjelaskan kepada umat, tentunya kita semua pun juga ikut mendapatkan, merasakan nasihat tersebut. Fa idza asbahta fala tantadiril masa, kalau kamu di waktu pagi punya niatan baik, jangan tunggu sorenya. Nah, faida amsaita, ketika kamu waktu sore, falatan tadi di sobah, di waktu sore kamu punya niatan baik, lakukan, jangan ditunda paginya. Khud min sihatika limaradika. Cepat kamu manfaatkan, kamu pergunakan sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, sudah bukan rahasia lagi kalau seorang yang baik, ya seorang yang baik dia masya Allah, ketika sakit dia akan merasa, ya Allah, ikhwan-ikhwan pada berjamaah ana enggak bisa. Ya Allah, ikhwan-ikhwan pada taklim ana enggak bisa. Ya Allah, ikhwan-ikhwan pada ta'awun. Ketika ada taklim, ada pengajian, ada daur ta'awun, mereka berlomba-lomba untuk mensukseskan dan membantu agar terlaksana dengan baik, tertib, rapi dan benar semuanya. Ana enggak bisa apa-apa ini. Lagi berbaring di rumah sakit. Nah, kata para ulama ketika menjelaskan atsar ini, nah, bahwa orang yang sakit tidak seperti orang yang sembuh di dalam apa? Beramal. Maksudnya apa? Yaitu kesempatan untuk beramal. Nah, jelas lebih mudah ketika sehat. Maka khudh, ambil oleh kamu. Khudh, manfaatkan oleh kamu. Khudh, lakukan oleh kamu. Min sihatika, ketika kamu sehat, untuk menyongsong sakitmu sebelum kamu sakit. Wa khudh min hayatika, dan manfaatkan kehidupan kamu itu untuk beramal-amalan yang baik, yang mulia. Nah, sebelum kamu mati. Wadah. Maka ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, di majelis yang berbahagia ini, ana pribadi menggugah buat diri ana dan antum semua, nam, untuk senantiasa terus al-hirs. Hirs fi talabul ilm. Hirs ta'awun alal birri wa taqwa. Hirs liqadil hajah, untuk memberikan kemudahan dan penyelesaian dan bantuan dan kebaikan kepada saudara kita. Naam, maka Rasulullah SAW pun juga menasihatkan dalam potongan hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Itu merupakan pendidikan Rasul Nabawi. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Ayo kamu, semangat, terus semangat untuk mendapatkan, untuk berbuat, untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagimu. Antum tahu, di antara penjelasan hadis ini adalah bermanfaat dunianya terlebih-lebih akhiratnya. Ini penting untuk dicamkan bahwa yang semangat itu bukan akhirat saja, dunia juga demikian, yang bermanfaat tapi, dan yang tidak melalaikan akhiratnya. Nah, yang bermanfaat, yang tidak melalaikan akhiratnya. Semangat gitu loh. Semangat. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah. Al-mu'min al-qawi, kata Rasul, khairum minal mu'minid da'if. Walaupun kedua-duanya baik. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya baik. Kuat apa? Kuat imannya. Kekuatan iman itu akan mendorong seorang itu beramal soleh, akan mendorong beramal sesuatu yang baik. Ini ketika didorong dengan kekuatan iman. Kenapa? Karena iman itu bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bertambah, yazidu bitta'ah. Bertambahnya iman itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya ihris adalah al-kasal. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berlindung kepada Allah kecuali dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang betul-betul tidak baik. Rasul berlindung kepada Allah. Apa itu? Al-kasal. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal, malas. Ya tadi itu. Ini malas, ini malas, ini malas, giliran makan atau tidur duluan. Nah, makanya kata Sa'di rahimahullah, al-ghasil, orang yang malas itu yafutuhul khair. Orang yang malas yafutuhul khair, terlewatkan kebaikan bagi dia. Kapan dia mendapatkan kebaikan? Kebaikan apa yang dia dapati? Oh, malas, mau ini malas, mau ini malas, mau taklim malas, malas, mau ta'awun malas, mau bekerja malas, mau ini malas, mau ibadah malas, mau dapat apa? Maka Rasul berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perangai malas ini. Ihris, mangat. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat buat kamu. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Segala yang bermanfaat buat kita, dunia kita, terkhusus akhirat kita, semangat. Sudah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar berdoa kepada Allah dan semangat kita lakukan untuk ibadah kepada Allah dan beramal-amal yang baik, tawakal kepada Allah. Ketika menimpa suatu wanita musibah, nah, tinggal menyatakan qadarullah wa syaa fa'al. Yakini itu. Takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Setelah apa? Setelah berdoa kepada Allah, setelah ikhtiar maksimal, semangat tadi, nah, Allah yang menentukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, taufiknya untuk senantiasa terus beramal soleh dan berlomba-lomba untuk berbuat baik, yang itu semua diiringi terus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Ahlan sahlan. Maksudnya kami ibu? Oh, gampang. Kalau kamu ibu ya istri-istri kita yang ya, yang berinteraksi dengan mereka. Nah. Oh, kitanya maksudnya yang laki-laki. Oh, nah. Sebentar, agar selesai tadi. Bercadar bukan halangan. Ini penting. Kenapa? Karena di beberapa daerah, antum biar tahu ya, isu itu menimpa kepada umat kita, akhwat kita gitu loh. Di beberapa daerah, masya Allah, enam. Enggak sudah. Nah, mana yang ngulangin? Pertanyaannya, bagaimana kalau kita bertetangga? Walaupun ini materinya nanti sebenarnya. Nah, itu ada ibu-ibu ya yang di sekitar kita, bagaimana sikap kita kan gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita menjawab apa yang antum inginkan dari pertanyaan tersebut, yakni laki-laki bagaimana dengan mereka kan gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kita mendapati dan mendengar dari sebagian ummahat atau akhwat. Nah, kita berhusnudzon kepada ummahat dan akhwat tersebut. Inginnya baik, itu jelas. Inginnya baik dan menjaga. Itu ini husnudzon kita. Inginnya baik dan inginnya menjaga. Menjaga kehormatannya dan yang lainnya, itu inginnya. Niatnya mereka demikian. Husnudzon kita. Kasus yang terjadi ini, nah, subhanallah, astagfirullahaladzim, sebagian mereka itu ngantar anaknya qadarullah naik becak deket jaraknya. Walaupun ini perlu pembahasan ya secara syar'i. Yang anak angkat di sini bukan naik becaknya tapi caranya, akhlaknya dia. Ketika bayar dilempar uangnya. Dilempar. Apa anak bilang tadi dari awal? Niatnya dia apa? Menjaga. Baik. Tapi kenapa seperti itu? Dilempar uang. Ini Pak. Nah, ya. Nah. Apa ada cara yang lebih baik? Walaupun tidak banyak bicara. Mohon maaf. Uang tak taruh sini. Dah, jalan. Jauh lebih dihargai. Jauh lebih. Oh, Masya Allah, orang itu baik sekali. Sopan. Ini terlepas dari becak dan tidaknya ya. Ini dulu. Apakah demikian caranya? Satu. Yang kedua, dan mudah-mudahan bukan dari ummahat kita, inginnya baik gitu ya. Belanja. Belanja, ada bapak-bapak naik sepeda motor buat belanjaan itu loh. Tahu? Nah, tukang sayur itu. Lah umat ini kan maunya kan baik, maunya baik. Entah pegang apa. Bang, ini berapa bang? 5 ribu. Mosok 5 ribu, bang, gak bisa 3 ribu. Dikini-kini kan abangnya. Ini bercadar. Mudah-mudahan bukan dari kita sih. Maksudnya dari salafiyah, mudah-mudahan bukan. Berapa bang? 5 ribu. Mosok gak boleh bang, 3 ribu bang. Ayo dong bang, boleh bang. Masa seperti itu? Kira-kira ya Allah. Ya apa enggak jatuh kehormatan kita. Maunya apa tadi? Anak kan tadi dari awal husnudzon. Nah, kita kan harus baik kepada tetangga, kita harus baik kepada orang, kita kan harus jangan kaku lah kita. Rasul menyatakan bahwa tabassumu kali wajhi aik sedekah. Kamu mesem dengan saudaramu itu sedekah. Dan itu dimesemi kabeh gitu. Nah. Kan iya. Makanya di sini jangan berlebih-lebihan dan naam, dan jangan terlalu acuh tak acuh gitu loh. Nah, sewajarnya. Nah, jika memang terpaksa harus demikian beli ya beli. Sayur ini berapa Pak? 10 ribu. Oh ya, makasih. Jika terpaksa harus demikian, yang beli adalah umat dan nggak ada lagi belanjaan kecuali itu. Sudah, seperlunya, sewajarnya, sebaiknya. Nah, sampai kata-kata sebaiknya coba bayangin, saking hati-hatinya gitu, jangan sampai dakwah itu tercoreng lagi, jangan sampai juga kehormatan kita juga jatuh. Sudah. Nah, bagaimana dengan salafin ikhwan ya, ketika biasa saja mereka nyapa, waalaikumsalam, sebagian ulama nyatakan boleh kalau mereka salam duluan. Nah, begitu biasa, jangan sampai oh iya bu ya, gimana kabarnya bu? Baik bu ya? Ya. Oh baik mas, alhamdulillah. Oh, ibu dari mana? Mau kemana? Loh, maaf, itu berlebihan. Loh, katanya ustaz suruh baik, suruh ramah, suruh itu. Ya bukan begitu caranya. Nah, itu antum gitu ketahuan suaminya. Ini ikhwan kok gini? Yang aku tahu, gue tahu gak kayak gini ikhwan-ikhwan. Kok pakai nyapa itu istri gue kok dikituin? Deket lagi. Bahaya. Nah, biasa saja. Biasa kok muslimin, biasa. Nah. Assalamualaikum, salam. Mas, monggo Mas. Ya. Iya, Bu, ya. Biasa. Biasa. Jangan berlebihan dan dengan jaf. Awam mereka enggak ngerti apa-apa mereka. Tapi antum jangan perlakuan seperti itu kepada istrinya ikhwan. Nah, nanti Her. Awas. Lah itu. Hati-hati. Lah itu. Langsung lapor ke suaminya. Abu Fadl kiri tadi. Iya tah. Apa katanya? Her gitu kan. Ganti. awas. Ojo, oh, Fatir. Ojo. Jangan. Nah, kalau sesama kita sudah sangat-sangat paham, enggak mungkin bersuudzon. Fadil itu. Nah, masa lewat kayak gitu di depan anak. Ya, mana? Mana Islamnya mana? Enggak mungkin demikian. Nah, ingat seperlunya. Seperlunya Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat. Nah, kan biasa para sahabat wanita itu ketika punya anak itu biasa mereka datang Rasul untuk ditahnik agar dapat barokahnya Rasul. Ini khusus. Tapi khusus Rasul yang memiliki apa? Barokah. Nah, bagaimana Rasul? Dan Rasul sering dikencingi dengan bayinya para sahabat. Taruh situ bayinya, gitu Rasul. Enggak. Seperlunya. Dan ingat, jaga fitnah. Tetap mereka adalah fitnah bagi kita. Biasa saja. Okay. Mereka dengan sikap kita yang biasa dalam pengertian tidak berlebihan dan tidak terlalu ini, itu terlalu terlalu aktif gitu, itu akan lebih berwibawa. Kalau kita waku sampai melengus itu dakwah yang kena. Kalau kita terlalu aktif malah jatuh dakwah juga, harga diri kita juga jatuh. Dan akan jadi pembahasan tertentu. Bisa fitnah kepada yang lain. Lah ya, tetangga saya kok baik sekali ya, kadang-kadang ngobrol ngopi sama saya berdua di depan rumah. Itu kok gak mau? Siapa? Abu Fadl lagi. Nah, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi gitu ya. Hayyakumullah. Nah, seperlunya, seperlunya. Jaga batas-batas syar'i. Baik. Ada yang lain? Hati-hati habis pertanyaannya loh, nanti masih ada. Pertanyaan jangan sampai habis. Nah, Fadl, gimana? Nah, ini kan untuk pergaulan kan terkadang kita dengan istiun gitu ya. Kita sekarang di masjid apa itu, sementara kita kenal dia itu bukan dari Ahlussunnah, bahkan kadang dari kalangan aktivisnya itu sementara. Kadang misalnya kita apa pesannya itu enggak sampai gitu loh. Kita bersikap pada mereka itu sampai tak tahunya mereka kita mendiamkan, jadi mereka gantian mendiamkan. Tapi pertanyaannya yang perlu diluruskan, bahasanya pergaulan kita dengan mereka kan gitu. Iya, siapa yang nyuruh bergaul dengan mereka? Antum bilang hizbi, bagaimana pergaulan kita dengan mereka? Pertanyaan yang harus diluruskan. Ya, kita nggak usah bergaul dengan mereka. Ada apa kita bergaul dengan mereka? Hizbi lo ya. Gak usah bergaul dengan mereka. Malah kita menghindar kok bergaul. Kan iya. Pertanyaannya aja yang perlu diluruskan. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan mereka? Kan gitu. Di masjid. Nah, itu lebih mengarah. Nah, kita di sholat di satu masjid, mereka datang dan kita ketemu. Kef dengan mereka. Tergantung. Tergantung. Kalau bukan da'inya dan bukan orang-orang yang betul-betul fanatik buta dan taklid buta dari kalangan mereka, mungkin dengan sikap ramah kita pada mereka, mereka tertarik. Ingat, ramah lo ya, bukan mentoleransi kehisbian mereka, bukan mentoleransi manhaj mereka, bukan. Bukan merekomendasi manhaj mereka, bukan. Siapa tahu dari mereka betul-betul memang betul-betul mau cari al-haq. Ingat, bukan da'inya, bukan mutaassibnya, fanatik butanya, bukan. Tapi ya, ikhwan-ikhwan, artinya yang sangat mungkin mereka itu ingin hidayah, ingin nasihat, ingin sikap kita yang baik. Nah, sampaikan. Assalamualaikum, salam. Nah, Fadl ada taklim Ustaz Abu Hasan di sini. Oh, nah, akhir jazakallahu khair. Dia berkini apa-apa. Suatu ketika mendapati nas thayyibin, tanya, dijawab. Jawab. Oh, ya. Nah, menurut antum, rojak itu ya apa? sementara antum punya pengetahuan. Kalau enggak punya, ana afwan enggak paham. Enggak punya pengetahuan, lama bilang apa sekarang? Ya sudah. Kalau antum tahu apa? Rujak. Oh, rujak. Oh, bukan Ustaz. Bukan akhi. Rojak. Oh, tak pikir rujak. Ya miriplah dengan rujak. Loh, maksudnya apa akhi? Nah, terangkan. Kan dia punya ilmu. Iya. Dai-dainya itu subhanallah ya Allah, banyak dari kalangan hizbi dan ahlul bidah. Loh, iya tahunya. Linknya ke Muhammad Arifi, Al-Arifi, seorang tokoh Khawarij. Nam Aliasan Al-Halabi, terangkan. Piranda ini itu terangkan. Nah, barangkali dapat hidayah dia dengan cara yang baik. Lah ya, masa dakwah seperti itu. Latihan wudu kok perempuan di sebelahnya, ya Allah, enggak pakai hijab. Katanya mau mempraktikkan wudu yang sunnah yang syar'i. Di depannya duduk sama perempuan, astagfirullahaladzim, tanpa hijab. Gitukah ahlu sunnah? Gitukah salafi? Gitu ya, itu kan sudah viral, mau tahu. Oh iya. Apalagi lagi, terangkan. Jazakallah khair. Jika punya apa? Ilmu. Tapi guys, tidak. Justru malah mengambangkan masalah. Dakwah kita ya jadi taruhannya. Bagaimana sekarang sikap kita enggak paham ya? Ana enggak ngerti, ahsan tanya ke ustaz. Antum dengarkan pengajiannya. Oh, na'am jazakallah khair. Ini bagi-bagi siapa? Bagi mereka yang nas thayyibin, yang bukan muta'assib, yang bukan dai mereka. Jadi, walikulli maqam maqal. Dan berapa banyak, afwan, berapa banyak yang ana tahu persis dan yang datang kepada ana, biar enggak katanya-katanya, dari mereka itu betul-betul rujuk dan sudah meninggalkan mereka. Jenuh. Jenuhnya apa? Tidak ada penjelasan manhaj. Ada. Nah, terus dakwahnya siapa? Tidak ada manhaj. Bahkan sebagian afwan memuji tokoh ahli bid'ah. Mereka jenuh. Sudah lama ngaji jenuh. Satu, ternyata mereka pun juga demikian, membicarakan tentang para ulama, para masyayikh ahlu sunnah. Ini yang kita dapat laporan. Dan malah memuji tokoh yang sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Di kenyataannya, di lapangan mereka. Keluar. Ngaji ke kita. Afwan, di Malang itu banyak yang keluar. Banyak dari mereka. Tadi itu ngelihat sendiri, loh. Kok ada fulan, artinya Gus fulan. Ditegur sama muridnya. Oh, anaknya muamalah dunia saja dengan mereka. Disaksikan. Nah, seperti ini butuh dua hal. Satu, ilmu yang pasti. Kedua adalah thariqah dakwah. Jangan syidah, mereka kan perlu penjelasan. Masa penjelasan dengan cross? Jangan, itu haram. Kita mau tadi itu ahlul bid'ah begini. Jangan. Ya Allah ya akhi, dengan sebab antum ya dan taufik dari Allah, mereka itu nam belajar ke kita, ke dakwah kita ahlu sunnah salaf ini, itu enggak tahu lagi berapa pahalanya antum. Nah, ingat, jangan bermudah-mudahan. Oh, kata Ustaz demikian, masuk antum ke dalam tubuh mereka. Jadi ada kasus sekitar 6 tahun, 7 tahun ya, kurang lebih. Waktu itu, nah, dai mereka itu waktu sebelumnya masih, nah, ana sebut langsung Muhammad Naim yang ada di Gerenjen, Muhammad Naim. Kan LC juga dia. Biar antum enggak tanya-tanya siapa. Ini kan penting diambil hikmahnya dari kisah ini. Dia ini ngisi di pesantren Hizbi. Ngisi di situ. Dan notabene-nya itu adalah Khawarij. Pesantren itu di Solo. Ada fikrah Khawarijnya. Ngisi kitab Tauhid. Nah ya kita kan tegur dulu masih sama kita, kita nasihati sampai pada puncaknya si Muhammad Naim ini, ya apa kalau kita angkat ke syurbi, boleh? Nah disepakati bagaimana gambaran menjelaskan kepada Syekh Rabi, sepakat bahwa Fulan bin Fulan lulusan Madinah itu Syekh Naam, dan sekarang Fulan ini bersama dengan kita dalam dakwah, itu Syekh ngajar di ma'hadnya Fulan, itu yang notabedenya Khawarij, terangkan, sepakat, dan Fulan ini ngajar kita Tauhid, ma ra'yukum, lengkap gambarannya dan disepakati, bukan dari satu pihak. Bagaimana menurut antum Syekh? Huwa salafi, kata Syekh. Naam Syekh, salafi. Ajib, kata Syekh. Ajib. Heran. Karena kalau dia seorang dai salaf, naam, mesti ada di antara dua masalah. Kalau enggak, ajib, kata Syekh. Masalah yang pertama, murid-muridnya jadi salafi semua. Bagaimana? Oh enggak Syekh, naam. Yang kedua, dia mesti diusir. Mesti diusir. Ini enggak Syekh, ada apa dengan dia? Kok enggak jadi salafi semua muridnya dan dia enggak diusir di situ? Ada apa kira-kira? Iya, jelas mendiamkan atas kemungkaran yang ada di situ. 6. Wasakit alal mungkar kasyaitonil akhras. Yang diam di atas kemungkaran bagaikan setan yang membisu. Nah. Makanya Syekh Ali Hudzaifi kan pernah cerita. Baca cerita kita Syekh Ali Hudzaifi. 6. Masyayikh Aden cerita ke kita, di antara salah satu mustafidnya Syekh Mubil, subhanallah, qadarullah wa masyafal, nah masuk dalam kejebak dalam iya uturoth, yaitu menyebarkan dana-dana itu. Datang ke Syekh Ali, sampaikan Syekh Ali, nih kos panjang terakhir, intinya nah, bahwa kata Fulan ini, nah, hadahullah, kata Fulan ini, nah, kita tidak pernah diatur dan disuruh gini, syaratnya gini-gini, enggak. Kita hanya nyebarkan dana. Dana sosial untuk masjid, untuk ini, untuk ini, kamu semua. Nah, gitu. Baik, kata Syekh Ali. Kita sepakat panda bahwa ihutur itu hizbi. Ya, sepakat. Nah, antum berani nerangkan tentang kehidupan mereka? Waduh, afwa, enggak berani. Nah, itu bentuk penyimpangan manhaj antum di situ, kata Syekh Ali. Kan iya? Jadi mungkar kan? Lah mungkar maksudnya didiamkan, jadi terangkan dengan cara yang hikmah dan baik, tentunya demikian. Dia enggak berani, enggak mungkin ya kalau dinerangkan kehidupan ia uturat, ya bakal didebak, dikeluarkan. Itu yang dia tidak sanggup. Nah, ini ATV, ini yang berbahaya. Nah, makanya sudah akhirnya ya keluar. Nah, jadi ikhwati fiddin azni uzakumullah, masalah seperti ini kembalikan kepada yang ahli. Nah, kita ikhwan-ikhwan yang baik yang enggak ngerti apa-apa, assalamualaikum, salam biasa. Kita tidak tahu dengan akhlak kita, adab kita itu mereka jadi tertarik terhadap kita. Wah, ini ikhwan yang tadi itu, yang tuh bilang tadi itu betul-betul enggak paham, enggak ngerti, ikut-ikutan. Gitu loh. Nah, ingat, bukan dai-nya, bukan muta'assibnya. Kalau muta'assibnya itu khawatir menyeret pada jidal. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir menyeret pada apa? Jidal, perdebatan yang dilarang dalam syar'i. Nah, itu yang kita hindarkan. Adapun hak mereka sebagai muslim. Assalamualaikum. Nah, ketika tanya tadi itu jawabannya. Antum paham, terangkan pelan-pelan, enggak paham? Ustaz Abdul Hasan nanti yang terangkan. Ini di sini. Antum datang taklimnya. Ya habbada ya akhi, mereka bisa mendengar nasihat antum, datang ke majelisnya ustaz di sini. Masyaallah. Itu diantaranya apa? Adab kita. Adab kita. Ada di suatu daerah ini, subhanallah. Ya Allah, miskin ikhwan, kadang-kadang keras memang. Jadi taklim di masjid umum kita, ustaz salafi yang di situ, nah bubar lah, ada salah seorang yang hadir itu yang memang tidak kelihatan di kita. Nah, baik orangnya. Akhi Fadl mampir ke rumah di sini. Antum dah ma'ruf. Gitu kan. Wow. Nah, kebetulan yang ngisi kan Ustaz Usama yang ngisi. Ya laporkan ke Ustaz Usama sikap Ikhwan tadi itu. Antum dah ma'ruf. Panggil. Panggil. Masya Allah. Apa alasan antum? Apa sampai bilang seperti itu? Ahlul bid'ah dia, kafir dia. Nah si Ikhwan ini gak bisa ngelak, karena ada saksi yang lihat langsung. Itu yang laporan ke Ustaz Usama. Ittaqillah, ittaqillah. Terangkan wa inna minkum lal munafirin, kata Rasul. Antum ya Allah, ittaqillah. Wah, nasihat habis. Nah, sikap-sikap seperti ini yang harus kita hindari. Iya. Nah, sangat mungkin dari mereka itu betul-betul cari hidayah, cari al-haq. Makanya yang baik, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kita waku, dan jangan sampai melebihi porsi. Misalnya jelas-jelas ngaji ke mereka, misalnya sama-sama, khairan tuh, masya Allah, anak cinta sama antum, masya Allah, sini ke rumah yuk, masya Allah, anak suka pada antum, antum ngaji dimanapun anak suka sama antum. Jangan gitu. Nah, fatul, masya Allah ya. Nah, jangan, biasa. Tak peduli antum ngaji di sana sini, yang penting saudara. Masya Allah, uhibuka. Jangan, biasa. Adab, assalamualaikum, ini sebagainya. Fadeh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup dulu insyaallah taala. Nah, al-ilmu indallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.